ada perasaan cinta, janganlah sembunyi. Andai masih ada rasa rindu, aku pun masih mau. Tak tunggu neng Ponorogo, tekamu koyong semono. Tak tunggu neng Ponorogo, mulio yen isih duwe tresno. Apa di jiwaku lalu menanti saat ku sendiri. Akan ku buka pintu agar kau kembali mencintai aku. Tak tunggu naik oh,